Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين dan حاضرات رحمكم الله جميعا الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk sama-sama menuntut ilmu. Yang mana Rasulullah s.a.w. bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Muawiyah, dari dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang di sana dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju al jannah. Nah, afan, hadis ini adalah hadis Abu Hurairah rawahu Muslim. Adapun hadis Muawiyah, Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam perkara ad-din, perkara agama. Alamah, tanda yang Allah berikan kepada seseorang, alamah kebaikan, alamatul khair, yaitu manakala seseorang paham terhadap perkara agamanya. Pada kesempatan kali ini, ana diminta untuk menggantikan al-ustaz, yaitu Ustazuna Muhammad Umar As-Sawid hafizahullah, yang tentunya bukanlah pantas bagi saya untuk menggantikan beliau, ya, namun karena permintaan dan sebagai bentuk ta'awun, maka saya di sini berusaha untuk menyampaikan apa yang saya mampu untuk saya sampaikan. Tentunya tidak bisa mengobati kekecewaan antum sekalian, ya, namun marilah kita di sini kita niatkan untuk kita sama-sama belajar. Ikhwani wa akhawati hafizakumullah, di bulan ini yaitu bulan Sya'ban, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebahagiaan dan kemuliaan. Keutamanya sangat banyak. Datang dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wasufidati syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka akan ditutup pintu-pintu neraka. Nah, akan dibuka pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu neraka dan akan dibelenggu para setan. Setan yang dibelenggu pada waktu itu di bulan Ramadan yaitu Marodatul Jin, setan yang paling besar, pembesarnya setan. Ini adalah bulan yang mulia di mana Allah SWT membuka lebar-lebar pintu al-jannah dan menutup rapat-rapat pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Tidak ada pendorong yang kuat bagi seseorang dalam berbuat kemaksiatan. Oleh karena itu marilah di bulan yang mulia ini kita berlomba-lomba untuk berbuat dan beramal soleh, agar hidup yang sementara ini, hidup di dunia ini, kita mendapatkan keutamaan-keutamaan sebagai bekal hidup kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, modal kita. Allah berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berberkahlah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, taqwa. Nah, dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini sifatnya semu, kesenangan-kesenangan yang sementara. Bahkan dunia ini pada asalnya mal'unah, wa mal'unatun man fiha illa dzikrullah wa man walah wal 'alim wal muta'allim, sebagaimana datang dalam sebuah hadis. Dunia terlaknat, dan terlaknat orang-orang yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, berzikir kepada Allah, atau sesuatu yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada zikir kepada Allah, mengingat Allah, taat kepada Allah, atau seorang alim yang mengajarkan ilmu, atau orang yang belajar. Ini merupakan kesempatan besar yaitu bulan Ramadan bagi kita untuk memperoleh amal dan pahala yang sebanyak-banyaknya. Keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, ini adalah kemuliaan yang sangat besar. Ketika Allah SWT menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, oleh sebab itulah Allah syariatkan puasa di bulan Ramadan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, nah, hudan linnasi wa bayyinatin minal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, yang Al-Qur'an ini adalah petunjuk dan keterangan-keterangan, yang di situ juga ada al-furqan, pembeda antara al-haq dengan al-batil. Nah, bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka oleh sebab itu di antaranya Allah SWT menjadikan sebab disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Yang mana puasa bulan Ramadan hukumnya sunnah, tidak wajib. Barang siapa yang berpuasa silahkan berpuasa. Kalau tidak mau berpuasa boleh, tapi gantinya memberi makan orang miskin. Namun kemudian syariat ini dimansuhkan, dihapus. Nah, dihapus. Faman syahida minkumus sahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang mendapatkan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ini adalah syariat terakhir diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, wajib. Dulu yang wajib adalah puasa Yaum Asyura, ya, puasa tanggal ke-10 bulan Muharram. Ini yang wajib, satu hari dalam satu tahun. Namun Allah mansuhkan hukum ini, Allah hapus, kemudian diganti. Puasa yang wajib adalah satu bulan penuh, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian hal yang perlu disiapkan di bulan suci ini, sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dasar keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampunkan baginya apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Perhatikan dalam hadis ini keutamaan bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ini dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lewat. Namun dalam hadis ini Rasulullah mempersyaratkan puasa yang akan bermanfaat bagi seseorang itu kalau didasari dengan imanan. Imanan maksudnya imanan bi faridatillahi alaihi. Yang mengimani bahwasanya ini adalah kewajiban dari Allah yang Allah wajibkan atasnya. Nah, berarti syarat seseorang itu akan mendapatkan keutamaan puasa di bulan Ramadan, yaitu dia ikhlas, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting, permasalahan ikhlas. Karena sebagian manusia ketika di bulan Ramadan tidak memperhatikan hal ini dan banyak. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, adatul jahil, ibadatul jahil adah. Ibadahnya orang yang bodoh itu seakan-akan seperti kebiasaan. Apa artinya? Ibadah yang mereka lakukan, orang itu kalau jahil, tidak mengerti hukum-hukum Allah, tidak mengerti syarat-syarat ibadah, harus ikhlas, harus mutaba'ah, maka ibadah yang mereka lakukan seperti kebiasaan, tidak akan bernilai ibadah. Tidak akan bernilai ibadah. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengan amalan-amalan kedustaan, amalan kemaksiatan, maka Allah tidak butuh terhadap kelakuan dia tatkala meninggalkan makan dan minumnya. Tidak akan berpahala. Memang mendapatkan kelelahan, artinya dia tidak disiksa, tidak mendapatkan balasan siksa dari Allah karena dia sudah melakukan suatu yang diwajibkan. Namun tidak berpahala. Gugur kewajiban, namun tidak berpahala. Dan tentunya sia-sia. Seorang muslim tidak sepantasnya untuk demikian. Seorang muslim yang dia tahu tentang keutamaan puasa, hendaklah dia berusaha semampu dia untuk bagaimana puasanya dia bisa menjadikan orang soleh, bisa menjadikan dia terampuni dosa-dosanya. Jadi puasa dari satu sisi merupakan kebahagiaan, kenikmatan yang harus kita syukuri. Mensyukurinya yaitu dengan mengamalkan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Namun satu sisi, puasa ini bisa menjadi malapetaka. Ramadan bisa menjadi malapetaka. Nah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, makna hadis tersebut, Rasulullah naik mimbar, kemudian beliau mengamini, mengucapkan amin, amin, amin, sampai 3 kali beliau mengucapkan amin. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ada apa wahai Rasulullah engkau mengamini, mengucapkan amin? Maka beliau menjawab, itu celaka bagi seseorang yang mendapati bulan Ramadan, masuk di bulan Ramadan dan dia keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya, nah, malah petaka. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dia jahil atau ghaflah, lalai, tidak peduli, tidak memperhatikan kesempatan di bulan suci ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendoakan, malaikat makhluk yang suci, doanya terkabulkan. Rasulullah SAW mengamini doa malaikat, yang Rasulullah adalah makhluk yang paling baik. Jadi tidak ada penghalang, tidak ada penghalang antara doa ini dengan Allah SWT. Doa yang sangat-sangat mustajab. Oleh karena itu bagi kita kaum muslimin, bagi kita ayuhal hadirun, hendaklah betul-betul ya perhatian terhadap bulan ini, menghadapi bulan yang mulia ini. Keutamaan-keutamanya sangat banyak. Namun kalau kita lalai, kita bisa malah mendapatkan kecelakaan, tidak diampuni dosa-dosa kita dan mendapatkan doa kecelakaan. Nah, akan dijauhkan dari al-jannah, dijauhkan dari jannah. Kemudian tentang puasa itu sendiri, pengertiannya saya akan bawa, akan bacakan di sini dari kitab Taisir Alam, kitab yang mudah untuk kita pelajari, bahasanya juga ringan. Kata beliau, kitabus siyam asluhu fil lughah al-imsak. Asal kata puasa itu al-imsak, menahan diri. Ini diambil dari firman Allah Ta'ala dari surat Maryam. Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Saya bernadar kepada Allah, yaitu Ar-Rahman, untuk berpuasa. Puasa di sini adalah secara lugah, secara bahasa. Apa maksudnya puasa di sini? Ditafsirkan oleh firman Allah yang setelahnya, falan ukallimal yauma insiya, maka saya tidak akan mengajak bicara seorang pun, menahan diri dari pembicaraan. Ini dikatakan saum. Ini secara bahasa. Wa fi syar, adapun secara syariat, puasa adalah al-imsaku anil mufattirati ma'an niyah. Menahan diri dari hal-hal yang akan membatalkan puasa disertai dengan niat. Disertai dengan niat. Pembatal-pembatal puasa akan kita sebutkan. Secara globalnya, al-aklu wa syurbu wal jima' muta'ammidan. Makan, minum, dan jima' dengan sengaja. Dengan sengaja. Ini secara globalnya dan disepakati oleh para ulama. Perkara-perkara cabang yang dimasukkan dalam al-aklu itu apa saja? Misalnya ada permasalahan mughadiyat, yaitu infus yang fungsinya memberi suplai makanan kepada orang yang sakit. Nah, ini dihukumi al-aql, dihukumi seperti makan. Suntikan juga yang di situ ada mengandung zat makanan. Nah, ini juga masuk dalam kategori al-aql. Dan tentunya orang yang sakit malah disunahkan dia untuk berbuka. Marid, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan safar, kemudian dia buka, maka adalah mengganti di hari yang lain. Nah, yang afdal bagi seorang yang sakit sampai dia diinfus, sampai dia disuntik, suplai makanan, lebih baik memang tidak puasa. lebih baik tidak puasa. Nah, namun disebutkan di sini dari sisi hukumnya, dari sisi hukum, kalau makanan infus tadi mengandung zat makanan, maka itu membatalkan puasa. Nah, al-mufattirat secara globalnya ada tiga, dan ini kesepakatan para ulama, al-aklu wa syurbu wal jima. Perkara yang lain nanti masuknya kepada qiyas. Atau ada perkara-perkara lain yang membatalkan puasa namun tidak disepakati oleh para ulama, bukan masalah ijma. Nah, seperti al-hijamah, berbekam, dan yang lainnya nanti akan kita sebutkan. Puasa tersebut dilakukan min tulu'il fajri ila ghurubi syams, semenjak terbitnya fajar, itu fajar as-shadiq, sampai terbenamnya matahari, sampai terbenamnya matahari. Wa siyamu syahri ramadhan huwa ruknu tsalits min arkanil islam. Puasa di bulan Ramadan adalah rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam. Adapun dalilnya yaitu hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Lima rukun Islam disebutkan dalam hadis ini, di antaranya yaitu shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Rukun, jadi tidak sah keislaman seseorang sampai dia melakukan rukun-rukun Islam. Di antaranya rukun Islam yaitu shaum di bulan Ramadan. Wasiyamu min afdalil ibadat. Puasa adalah termasuk ibadah yang paling mulia. Li'annahu tajtami'u fihi anwa'u sabri salatah. Karena puasa di bulan Ramadan terkumpul padanya ibadah yang besar, yaitu sabar, dengan tiga macamnya. Tiga macam kesabaran itu bisa diraih dengan berpuasa. Kesabaran, yang mana kesabaran ini kedudukannya di sisi Allah sangat besar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanyalah Allah SWT memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa hisab, tanpa adanya hitungan. Kalau al-hasanah bi asri amthaliha, satu kebaikan 10 kali lipat pahalanya. Naam, ila sab'imi'ah tidhifin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsira, sampai lipatan-lipatan yang tak terhingga. Sabar puasanya lebih dari itu. Bi ghairi hisab, tanpa bilangan, tanpa nominal. Menunjukkan pahala sabar, pahala yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ini kapan kita bisa raih ya predikat kesabaran ini? Di antaranya itu dengan berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya yang namanya amalan itu perlu dengan adanya latihan. Puasa kalau kita tidak mendidik diri kita untuk sabar, ya sama saja. Sama saja kita tidak bisa menjadi orang yang bersabar. Sebagaimana dalam hadis, "Wa man yatasabbar yusabbirhumullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, dia memang ada usaha, maka Allah akan menjadikan dia orang yang bersabar. Yusabbirhumullah, tapi itu dengan belajar. Belajar menjadi orang sabar. Oleh karena itu, di sini disebutkan bahwasanya dengan puasa itu seseorang akan mendapatkan derajat kesabaran. Kesabaran dengan tiga macamnya, kesabaran dibagi tiga, akan saya sebutkan nanti. Nah, ini sesuai dengan hadis ya, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya amalan anak Adam itu seluruhnya untuk dia kecuali puasa, fa ana ajzi bihi. Naam. Maka saya sendiri yang akan membalasnya. Adapun amalan-amalan yang lain, amalannya itu dengan hisab, dengan hitungan. Kalau puasa tidak. Ya da'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Anak Adam ini berpuasa, meninggalkan makan, minumnya dan syahwatnya karena aku. Fana ajzibihi, maka akulah yang akan membalasnya. Kalau kebaikan alhasanah bi asri amtaliha, dengan 10 kali lipat. Tapi puasa dengan lipatan-lipatan yang tak terhingga. Karena pada puasa itu naam ada jenis kesabaran, 3 kesabaran ini tadi. Yang ini kaitannya dengan firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Nah, jenis kesabaran yang 3 ini, yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Tatkala berpuasa, seseorang itu dia bersabar menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada keimanan pada diri seseorang, tidak ada kesabaran, mana mungkin dia bisa meninggalkan makan dan minumnya, kelezatan dunia, jima dan kelezatan yang lainnya. Dia tidak akan bisa. Oleh karena itu, kalau dia berpuasa menunjukkan pada dirinya ada kesabaran, kesabaran dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wasabru an ma'asillah, bersabar ketika dia mencegah dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berpuasa, Allah melarang dia agar tidak berbuat dengan perbuatan yang keji. Allah melarang dari dia makan dan minum. Kemudian dia bersabar. Dia bersabar. Kesabaran dia tatkala meninggalkan larangan-larangan ini, ya, berarti dia telah bisa menjadi orang yang bersabar. Akan mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Ya, bersabar tatkala menghadapi takdir Allah yang tidak mengenakkan dia. Takdir-takdir yang nama Allah takdirkan kepada seseorang musibah. Dengan puasa akan melatih seseorang untuk bersabar. Menahan lapar, dia bersabar. Menahan tidak marah. Tatkala mendapatkan musibah atau dibikin marah, naam, dia bersabar. Sampai dalam hadis memang dianjurkan, wa in sabahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni mru'un shaim. Jadi kalau dicela oleh seseorang atau ada orang lain ya, syatama, menjelek-jelekan dia, maka ucapkanlah, jangan ditanggapi dengan kejahatan yang semisalnya, jangan ditanggapi dengan sabar. Inni mru'un shaim, saya adalah orang yang sedang berpuasa. Mengingatkan dirinya supaya bersabar. Namanya puasa ya harus sabar. Mengingatkan orang lain bahwa dia pun juga harus menahan diri, tidak mengganggu orang yang sedang berpuasa. Ketiga bentuk, ketiga jenis kesabaran inilah yang seseorang akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Ini pahala di akhirat. Kesabaran juga sebagaimana dikatakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wajadna khaira ishina ma'as sabri. Saya dapati sebaik-baik kehidupan ini itu dengan kesabaran. Menunjukkan kesabaran perlu dan sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Sabar. Semua orang akan mengalami gangguan. Menjalani ketaatan butuh kesabaran. meninggalkan larangan lebih butuh kesabaran, dan ini lebih berat, yaitu kesabaran tatkala yang meninggalkan maksiat ini lebih berat. Kenapa? Karena asal hati manusia ini memerintahkan kepada perkara yang jelek. Nah, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nah, sebagaimana dalam ayat, dan saya tidak bisa membersihkan diriku, sesungguhnya hatiku selalu memerintahkan kepada perkara yang jelek kecuali hati yang telah Allah rahmati. Nah, jadi sangat berat kesabaran jenis yang kedua, kesabaran tatkala meninggalkan maksiat ini sangat-sangat berat. Syekhul Islam menjelaskan bahwasanya kesabaran Nabiullah Yusuf sesaat beberapa detik tatkala dibujuk dan dirayu oleh Imra'atul Aziz, maka Yusuf mengatakan ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai. Ya, tatkala diajak, digoda, diajak bermaksiat, diajak berzina, Yusuf mengatakan ma'adallah, saya berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia adalah tuanku. Maksudnya suami dia adalah tuanku, telah memuliakan aku, mendudukkan aku dengan kedudukan yang mulia, dia tidak mau berkhianat. Kesabaran ini sesaat, kata Syekhul Islam, ini melebihi kesabaran beliau bertahun-tahun di penjara. Kesabaran yang sesaat ini fadilahnya, keutamaannya melebihi, lebih afdol, lebih utama dari kesabaran beliau di penjara bertahun-tahun. Bid'ah sinin, nah, bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwasanya kesabaran yang satu ini sulit. Dan Allah SWT menjanjikan orang yang bersabar dalam masalah ini akan mendapatkan naungan dari sisi Allah SWT, yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan dari Allah SWT. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah SWT memberikan naungan di hari itu dengan naungan Allah SWT. Tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah SWT. 7 golongan ini diantaranya yaitu 6 rajulun da'athum ra'atun data 6 jamilatin faqala inni akhafullah. Salah satu di antara golongan ini adalah seorang laki-laki yang dia diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah SWT. Tidak ada naungan di hari itu. Semuanya orang gelisah, semuanya orang bingung, minta syafaat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Allah segera memutuskan di hari itu. Manusia mereka berkeringat sampai keringatnya ada yang tertutup menutupi tubuh mereka, ada yang sampai ke leher mereka. Orang-orang ini mendapatkan naungan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran tatkala dia menghindari maksiat Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan diri dari maksiat. Kesabaran yang luar biasa. Dan ini bisa kita raih dengan apa? Derajat ini di antaranya itu dengan puasa. Oleh karena itu marilah bulan suci ini betul-betul kita perhatikan. Kita jadikan puasa ini betul-betul menjadi tujuan yang benar, yang Allah jadikan hikmah disyariatkannya puasa. Yaitu apa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Puasa ini adalah tujuannya kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhuna Abdullah Mar'i hafizahullah menyebutkan ya empat golongan manusia tatkala mereka menjalani ibadah bulan suci Ramadan ini. Empat golongan dalam mensikapi bulan Ramadan ada empat. Jenis yang pertama, orang-orang fujar, orang-orang yang mereka tidak peduli ini bulan Ramadan atau bukan. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, yang mereka adalah mathaluhum kamathalil an'am. Mereka permisalannya seperti hewan ternak, bahkan balhum adallu sabila, bahkan lebih jelek. Orang-orang inilah yang akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka istihza. Kaum muslimin di bulan Ramadan menahan makan, menahan minum, tapi mereka berfoya-foya. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua yaitu orang-orang ahlul ghaflah. Kaum muslimin tapi ahlul ghaflah, lalai dari bulan Ramadan ini, tidak memperhatikan apa faedahnya, apa fadilah, apa keutamaan yang bisa dicapai di bulan Ramadan. Ini adalah orang-orang yang puasa mereka seperti kebiasaan saja. Puasa karena adatnya orang berpuasa, dia ikut berpuasa, tidak bernilai ibadah. Kebalikannya seorang alim, orang yang berilmu, maka kebiasaan saja, adatul alim ibadah. Kebiasaan seorang alim itu bisa menjadi ibadah. Kenapa demikian? Maksudnya makan dan minumnya seorang yang berilmu, dia niatkan makan dan minum untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minum sebagai dasar modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari rizki juga demikian, mencari harta, mudah-mudahan bisa untuk modal haji. Ketika adat ini dilakukan, kebiasaan-kebiasaan hidup dilakukan tapi diniati karena Allah, bisa bernilai ibadah. Tapi kebalikannya tadi, orang-orang jahil, ahlul ghaflah, ya puasa mereka seperti kebiasaan. Kelompok yang ketiga yaitu orang-orang yang jahil terhadap hukum-hukum puasa. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Tidak tahu waktunya sudah harus berhenti dari makan dan minum, sudah terbit fajar, tapi dia masih saja makan dan minum. Belum waktunya berbuka puasa, dia sudah memberanikan diri berbuka puasa. Dan ini ada ancamannya. Rasulullah SAW tatkala kejadian Isra, beliau diperlihatkan suatu kaum yang disiksa oleh Allah SWT dengan siksaan yang berat. Kemudian ya, Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum dihalalkannya berbuka. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin adalah mengetahui ahkam, hukum-hukum dalam berpuasa, sehingga kita tidak terjerumus dalam masalah tasahul, bermudah-mudahan dalam masalah ini. Kalau ada orang mengatakan, bagaimana dengan hadis ma yazalu nasu fi khairin ma'ajjalul fitra. Rasulullah bersabda dalam hadis ini, manusia akan selalu dalam keadaan baik selama mereka bersegera dalam berbuka puasa. Ma'ajjalul fitra. Kebaikan umat ini diantaranya tatkala melakukan sunnah. Itu sunnahnya seorang yang berpuasa bersegera berbuka. Maka kita jawab, ya, hadis ini sahih dan benar. Namun ma'ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka puasa, Itu tatkala matahari sudah benar-benar tenggelam. Memang sudah betul masuk waktu buka. Kemudian menyegerakan. Menyegerakan. Jadi jangan dicampur adukkan. Karena sebagian orang dengan syahwatnya, karena hawa nafsunya, berdalil dengan hadis ini sehingga tidak perhatian betul apakah sudah betul-betul tenggelam matahari atau belum. Dengan sengaja dia kemudian makan. Kalau terjadi keraguan apakah matahari sudah tenggelam atau betul atau belum. Nah, maka jawabannya yaitu al aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Hukum asal itu sesuatu tetap pada hukum aslinya sampai terjadi betul perubahan. Hukumnya dia shaim berpuasa. Kalau terjadi keraguan sudah masuk waktu buka belum, maka hukum asalnya dialah kembali kepada awal, yaitu berpuasa sampai betul-betul yakin bahwasanya telah masuk waktu iftar. Ya. Nah. Kemudian yang keempat, tadi dari pembagian apa? Orang-orang yang berpuasa atau orang-orang yang menghadapi bulan puasa ini ada empat golongan. Yang pertama al-fujjar, yang kedua ahlul ghaflah, yang ketiga orang-orang jahil, yang keempat adalah al-abror, orang-orang soleh. Pengertiannya apa di sini? Orang-orang soleh dalam berpuasanya baik. Nah, yaitu mereka-mereka yang alladzina yasumuna butunuhum walisanahum wajawarihahum. Orang-orang yang berpuasa perutnya, lisannya, dan anggota tubuh yang lainnya juga berpuasa. Dan ini puasa, inti puasa pada tiga perkara ini. Makan dan minum, iya jelas. Namun terkadang yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia tidak puasa lisannya. Yang biasa ghibah tetap saja ghibah. Yang biasa namimah tetap saja dia bernamimah. Yang biasa mencela tetap saja dia mencela. Maka inilah yang telah Allah sebutkan, yang telah Rasulullah SAW ancamkan. Falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh tatkala dia meninggalkan makan dan minumnya. Laisa haddahu illa ju', tidak ada baginya kecuali lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah. Naam. Yang kita harapkan tentunya kita bagi kaum muslimin, yaitu yang keempat ini, kita puasanya diharapkan seperti puasanya al-abror, orang-orang yang soleh dalam berpuasa. Puasa perutnya, puasa lisannya, dan anggota badannya. Ya. Kemudian kita akan kembali membaca perkataan Syekh Ali Basam, wali annallaha ta'ala nasaba shauma ila nafsihi wa wa'ada bil jazai 'alaihi min qibalihi subhanahu. Naam. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala menisbahkan puasa ini kepada dirinya. As-shaumu li. Naam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Allah mengatakan shaum itu untuk saya. Dan Allah SWT menjanjikan pahala dari sisinya, pahala yang tanpa hisab. Wali annahu sirrun baina rabbi wa baina abdihi. Dan karena puasa ini adalah amalan yang rahasia antara Rabb dengan antara hamba. Amalan yang sangat rahasia. Kenapa disebut demikian? Sebenarnya dia bisa tatkala sepi dia makan dan minum, jima. Nah, di tempat yang sepi yang tidak ada orang, namun dia tetap berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala dalam keadaan sendiri, dia pun masih menjaga batasan-batasan Allah SWT. Oleh sebab inilah Allah SWT mengkhususkan pahala puasa itu, Allah sendiri yang akan memberikan pahala, tidak melalui malaikat Jibril yang mencatat pahala-pahala, tidak. Allah sendiri yang akan membalasnya. Kenapa rahasianya? Karena ibadah puasa adalah amalan rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa min a'dhamil amanat. Puasa ini adalah amanah yang paling besar. Amanah menunjukkan seseorang itu kalau dia ikhlas dalam berpuasa, dia telah menunaikan amanat yang besar. Karena dengan mudahnya seperti tadi ya, dengan mudahnya dia dalam keadaan sendiri akan makan dan minum. Namun dia tahu ini adalah amanah dari Allah SWT, kewajiban yang harus saya jalankan. Ama hikamuhu, adapun hikmah-hikmah yang bisa diambil, dipetik dari ibadah puasa ini. Wa asraruhu falaysa fi maqduri hadhihi nubdhati al-mukhtasarati an tubayyinu dhalik wa innama ushiru ila qalilin min katsir. Sebenarnya kata beliau, untuk menyebutkan hikmah-hikmah puasa dalam kitab yang saya tulis ini tidak cukup, namun saya akan mengisyaratkan beberapa poin. Nah, yang ini adalah sedikit dari hikmah-hikmah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya yang sangat banyak. Liya'lam al-qari'u syai'an min asrarillahi fi syar'ihi. Agar seorang yang membaca kitab ini mengetahui sedikit dari asrar disyariatkannya puasa ini. Rahasia-rahasia yang dengannya disyariatkan puasa ini. Fa yazdadu imanan wa yaqinan, sehingga kalau dia mengetahui hikmahnya dan mengetahui rahasianya akan bertambah keimanan dan keyakinan. Fi waqtin taza'azat fihi al-aqaid, di suatu masa yang akidah ini tergoyangkan, mungkin dengan dia mempelajari hikmahnya berpuasa akan kuat akidahnya, maksudnya zaman sekarang ini. Wa tadaddu'a fihi al-iman, demikian pula iman di zaman ini yang semakin lemah. Wa inna ilaihi rajiun, hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Fa min tilkal hikam as-samiyah ibadatullah wal khudu'u lahu, termasuk hikmah yang besar disyariatkannya puasa, yaitu beribadah kepada Allah dan khudu', yang merendahkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, maqamul ubudiyah, manzilah ubudiyah, kedudukan ibadah ini adalah kedudukan yang amat besar. Kedudukannya Rasulullah SAW. Kenapa beliau mulia? Karena beliau adalah seorang hamba. Maqamul ubudiyah adalah maqam yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang itu karena kadar ibadahnya. Oleh karena itu Allah SWT mengangkat nabinya di beberapa tempat, tempat kemuliaan. Di antaranya dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu. Maha suci Allah Zat yang telah memperjalankan Rasulnya di malam hari. Yang telah memperjalankan abdunya, hambanya, yaitu Rasulullah SAW di malam hari. Dalam peristiwa yang sangat mulia ini, Allah SWT mengangkat beliau dengan kata-kata abduhu. Abd menunjukkan bahwasanya beliau adalah betul-betul seorang hamba yang betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Peribadatan, maqamul ubudiyah. Dengan puasa ini akan terbentuk peribadatan, penghambaan yang betul-betul kepada Allah SWT, yang dengannya seorang hamba akan diangkat. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma anzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Nah, dan jika kalian ragu terhadap apa yang saya telah turunkan kepada hambaku, ala abdina, Allah SWT mengangkat kedudukan Rasulullah SAW dengan penyebutan abd, hamba, menunjukkan seseorang tatkala dia mentahqiqkan, yaitu mewujudkan peribadatan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dia akan terangkat kedudukannya di sisi Allah SWT. Nah, di antaranya dengan apa? Yaitu dengan puasa. Seorang itu bisa betul-betul menghamba kepada Allah di bulan Ramadan. Dan kita mendapati di bulan Ramadan sangat-sangat mudah kita untuk beramal soleh. Yang terkadang di hari lain, di bulan lain, kita sulit. Kita dapati di bulan Ramadan kita mudah untuk beribadah kepada Allah SWT. Bahkan orang-orang kaum muslimin secara umum, ya, mereka berbondong-bondong rajin beribadah di bulan Ramadan. Ini kesempatan bagi kita. Jangan kita malah dilalaikan, disibukkan. Di bulan Ramadan siangnya berpuasa namun tidak dengan amalan soleh, dengan banyak tidur, menghabiskan waktu dengan waktu hura-hura. Nah, sebagian orang yang tidak tahu supaya cepat buka, ya dia menjalankan hobinya, mancing misalnya. Dari pagi tiba-tiba sudah 6:30. Nah, tinggal pulang, tinggal berbuka. Di malam harinya digunakan untuk masak yang enak-enak. Nah, kesempatan. Kesempatan di siang harinya dia lapar, ya, di malam harinya dipuas-puaskan dengan makan yang enak. Ini tentunya jangan kita lakukan. Gunakan di siang harinya dengan beribadah kepada Allah, sholat duha, sholat rawatib, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya, bersodaqah, mempersiapkan bagi yang punya rizki, mempersiapkan iftar untuk orang-orang yang shaim. Ini seperti apa? Memberikan iftar kepada orang yang shaim. Nah, seperti dia berpuasa 1 hari penuh. Ini tentunya bagi seorang muslim mencari yang lebih afdol. Liyakunu shaim muqbilan 'ala Allah Ta'ala. Supaya orang yang berpuasa itu di bulan Ramadan betul-betul menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Kemudian dikatakan di hari itu, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, teruslah majulah, disemangati di hari itu. Wa baghiyas syarr aqsir, wahai orang yang menginginkan kejelekan, perbuatan jahat, berhentilah di bulan itu. Nah, di bulan Ramadan kita berpuasa betul-betul menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadi'an khashi'an baina yadayhi. Nah, dalam keadaan dia itu khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hinama yungkiru sultanu syahwah, yaitu di mana di hari itu dia berpuasa, dia melawan kekuatan syahwatnya. Fa innal quwa tughra bitughyan wal batar, kalla innal insana la yabgha arra'ahu staghna. Jadi di antara hikmahnya puasa, seseorang itu dilatih untuk merendahkan diri di hadapan Allah SWT, khudu' dan khusyuk. Kenapa? Karena orang ketika kuat ini akan menyebabkan dia tertipu oleh dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalla innal insana layadho, tidakkah, nah, sesungguhnya manusia betul-betul dia akan melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia melihat dirinya merasa cukup, merasa kuat, merasa paling hebat. Kesombongan, i'jabu nafs, berbangga diri, membanggakan diri, ini bisa diobati, bisa dihancurkan penyakit ini dengan berpuasa. Tatkala dia berpuasa merasa ternyata dirinya lemah. Zat yang maha perkasa, tidak makan, tidak minum, Allah SWT yang maha kuat, Al-Jabbar, Al-Qahhar adalah Allah SWT, Al-Kibriya adalah Allah SWT. Sedangkan dia tidak makan dan tidak minum dalam sehari saja sudah merasa lemah. Merasa lemah. Dengan ibadah puasa ini seorang akan menyadari dirinya. Dia akan sadar firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Nah, tapi terkadang tidak sadar. Kalau sudah merasa cukup, dia merasa hebat, tidak sadar. Kapan dia akan sadar? Tatkala dia merasa dirinya lemah. Di antaranya itu ketika dia sedang berpuasa, niat puasanya hanya karena Allah. Falya'lam annahu dha'ifun faqirun, maka dia sadar dan mengetahui ketika itu dia adalah orang yang lemah dan fakir. Baina yadaillahi hina mayara dha'fahu wa ajzahu, tatkala dia sudah merasakan lemahnya dia, ketidakmampuannya dia. Fayungkiru fi nafsihi al-kibra wal-azamata, maka dia akan menyadari bahwasanya dia adalah lemah, dan dia akan mengingkari kesombongan dia, akan mengingkari sifat azamah, membangga-banggakan diri. Fayastakinu li rabbihi wayalinu li khalqihi, maka dengan itu, ketika itu dia akan merendah di hadapan Rabbnya dengan puasa, dan akan berlemah lembut kepada makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa kalau dalam hari-hari biasa ya dia melihat seorang miskin, seorang pengemis meminta-minta, dia tidak sadar. Nah, dia tidak merasakan kelaparan orang ini. Melihat seorang yang bekerja dengan susah payah pagi sampai sore dengan penghasilan yang sedikit, dia tidak merasakan. Namun tatkala dia berpuasa, dia akan merasakan, oh ternyata saudaraku seperti ini kehidupannya. Akan bangkit jiwanya untuk bersedekah. Akan bangkit jiwanya untuk menyayangi saudaranya. Wa minha, di antara hikmahnya, hikamun ijtima'iyatun, yaitu akan terjadinya keseragaman, kebersamaan. Min istima'ihim ala ibadatin wahidatin, yaitu kebersamaan seluruh umat kaum muslimin dalam satu ibadah. Naam. Ijtima' fi dhahir yu'addi ijtima'ul batin. Kebersamaan dalam hal yang nampak, yang zahir, ini akan membawa seseorang akan bersatu hatinya. Kesatuan hati ini diantaranya bisa diraih, yaitu ketika kaum muslimin bersama-sama bersatu melakukan ibadah suci di bulan Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan. Fi waqtin wahidin wa sabrihim jami'an, dalam satu waktu dan kesabaran mereka dalam satu waktu dan yang bersamaan. Qawiyuhum wa dha'ifuhum, syarifuhum wa wadi'uhum, baik orang yang mulia ataupun orang yang lemah, orang dari kalangan pembesar maupun orang dari kalangan bawahan. Ghaniyuhum wa faqiruhum, yang kaya maupun yang miskin, ala mu'anatiha wa tahammuliha. Mereka sama-sama perhatian di bulan Ramadan berpuasa bersama-sama dan merasakan susah payahnya berpuasa di bulan Ramadan. Ma yusabibu rabta qulubihim wa ta'alufi arwahihim wa alam min kalimatihim. Semuanya itu akan menjadikan sebab terikatnya hati-hati mereka dan bersatunya ruh-ruh mereka, dan akan semakin erat mempersatukan kalimat kaum muslimin. Ibadah yang sangat besar. Kalau kita menekannya asrar, rahasia hikmah disyariatkannya bulan Ramadan akan menambah keimanan kita, menambah semangat kita dalam berpuasa di bulan Ramadan. Walaysa syai'un aqwa min hadhil iradati al-matinati allati la tahkumuha aqwa di ayat kama annahu sababu adfi ba'dihim ala ba'din wa rahmati ba'dihim ba'dan hinama yuhissul ghaniyu alam al-jau'i wa ladhadzam'ai. Dan tidak ada di sana suatu yang lebih kuat yang bisa menyatukan antara hati kaum muslimin, sebagaimana juga puasa di bulan Ramadan ini merupakan sebab terjadi keterikatan antara satu dengan yang lain, kasih sayang antara satu yang lain. Itu manakala seorang yang ghina, seorang yang kaya, dia merasakan sakitnya lapar, merasakan hausnya tatkala tidak makan dan minum. Ini hikmah dan persiapan yang harus dipersiapkan oleh seorang muslim dari sisi persiapan rohaninya. Menyambut bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan kebaikannya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hukum puasa itu sendiri. Puasa jelas yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Tadi sudah saya singgung rinciannya. Disebut mufsidatus siyam, hal-hal yang akan membatalkan puasa. Yang pertama al-aklu wasyurbu fi nahari Ramadan, makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan. Ini membatalkan puasa berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyama ilal lail. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Yaitu di malam hari ketika sahur, makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kalian al khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Jelas ya, benang yang putih dari benang hitam. Minal fajri, minal fajri maksudnya yaitu fajar, sampai jelas-jelas terbit fajar shodiq. Ini yang dimaksudkan. Kata-kata minal fajri ini sangat penting karena min di sini adalah min bayaniyah, min yang fungsinya menjelaskan. Sebab turunnya ayat ini sebelumnya seorang sahabat namanya Adi bin Hatim memahami ayat ini secara zahirnya. Makan dan minumlah sampai jelas. benang putih dari benang hitam. Kemudian seorang sahabat ini makan dan minum dan meletakkan benang hitam dan benang putih di sisinya. Makan dan minum sampai terbitnya fajar, masih gelap, belum bisa dibedakan mana benang hitam dan mana benang putih. Nah, dan Rasulullah SAW tersenyum dilapori ini. Inna wisadata kala arid. Bantalmu itu berarti luas sekali. Nah, yang mana mungkin bisa terlihat. Yang dimaksud di sini adalah minal fajri, yaitu fajar. Nah, kemudian setelah itu Allah SWT menurunkan firman-Nya minal fajri. Nah, yang dimaksud yaitu fajar. Fajar shodiq telah jelas. Nah. Baik. Makan dan minum di bulan Ramadan ini, tapi dengan syarat dia muta'ammidan, ya, sengaja. Dengan syarat dia sengaja, karena kalau tidak sengaja maka ini adalah rukhsah. Sebagaimana dalam hadis, ya, yang artinya barang siapa yang makan atau minum di bulan Ramadan, ya, maka adalah nasian, dia dalam keadaan lupa. Fal yutimma shaumahu. Rasulullah mengatakan adalah dia sempurnakan puasanya. Innama at'amahullahu wasaqahu. Karena itu adalah Allah telah memberikan makan dan minum kepadanya. Ini kalau makan dan minum tidak sengaja, artinya dia lupa, maka tidak mengapa. Permasalahannya lupa juga bahkan dalam masalah jima. Ini juga kalau lupa maka juga tidak mengapa. Nah, ada yang bertanya, apa bisa orang jima itu tapi lupa? Nah, bisa saja, semuanya itu bisa. Dan ini kembali kepada hati seseorang. Jangan sampai ya pura-pura lupa. Ini bahaya, dosa besar. Kemudian pembatal yang kedua, al-jima' li qawlihi ta'ala uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisa'ikum wa rafathu al-jima'. Dalilnya uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian malam hari, malam puasa, malam hari di bulan Ramadan, ar-rafathu, kalian melakukan jima' dengan istri-istri kalian. Rafath maknanya jima. Nah, surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, ini sisi pengambilan dalil dari ayat ini, yaitu dengan mafhum pemahaman dari ayat. Adapun secara mantuk, ya, apa yang terlafadzkan dalam ayat tidak ada pendalilannya, tapi dengan mafhumnya Allah menghalalkan jima di malam hari. Mafhumnya yang dipahami berarti di siang hari di bulan Ramadan haram melakukan perbuatan tersebut. Nah, adapun dalil yang secara nas, yaitu hadis yang tadi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Syahwat yang dimaksud di sini adalah ghayatu syahwah. Syahwat yang puncak syahwatnya. Sehingga ya jumhur ulama memahami bukan sekedar jima saja. Syahwat yang puncak membatalkan puasa. Seperti istimna, onani, keluar mani adalah syahwat yang paling puncak. Kublah, ya, ciuman suami istri sampai keluar maninya, ini juga ghayatu syahwah, termasuk yang membatalkan. Nah, karena itu adalah ghayatu syahwah. Ini jumhur ulama ya berpendapat dengan ini. Memang ada yang berpendapat bahwasanya syahwat di sini maksudnya jima. Ya, perkara-perkara itu tadi yang disebutkan memang perkara yang haram, namun tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapatnya Ibnu Hazm Al-Zahiri. Nah, dan juga yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, perbuatan-perbuatan tadi haram, istimna, onani, ya, mencium sampai inzal, sampai keluar mani, haram, namun tidak membatalkan puasa. Kalau haram berarti jangan dilakukan, jangan disepelekan. Haram, perbuatan yang haram, ditinggalkan. Haram. Nah, cuma apakah membatalkan puasa atau tidak, tadi terjadi khilaf di antara para ulama. Nah, kemudian yang ketiga, wusulu syai'in ilal jawfi antariqil fam awil anf. Sampainya sesuatu melewati tenggorokan, baik itu lewat hidung ataupun lewat mulut. Kalau sampai ke tenggorokan, maka itu membatalkan puasa. Nah, yang keempat, ta'ammudul qayyi, sengaja memuntahkan dirinya. Faman istaqa'a ay istafragha ma fi mi'datihi min at-ta'am amdan faqad aftar. Menyengaja memutahkan diri. Tapi kalau dia mutah tanpa sengaja, tidak batal. Artinya dia mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya. Ini termasuk membatalkan puasa. Ini yang dirojihkan oleh Syekh Ubaid rahimahullah ta'ala. Kemarin di daurah dia merojihkan ini. Dalilnya itu hadis 6. Man dara'ahul qay' 6. Fal yutim saumahu. Wa man istaqa'a fal yuftir. Barang siapa yang dia tidak sengaja mutah, maka dia meneruskan, hendaklah dia teruskan puasanya. Namun barang siapa yang menyengaja mutah, mengeluarkan apa yang ada di perutnya, maka adalah dia nam fal yaqdi, dia mengqadha puasanya. Dia telah batal dan mengqadha puasanya. Nah, yang kelima, ikhrajul mani bi fi'lihi. Nah, ini juga termasuk yang membatalkan puasa, mengeluarkan air mani dengan perbuatannya dia sendiri, membatalkan. Ini pendapatnya jumhur. Yang keenam, al-hijamah, berbekam. Waya ikhrajudam minal jasadi bi'alatin khasah, mengeluarkan darah dari tubuh dengan alat khusus. Wayuftiru bihal hajim wal mahjum. Diqauli Rasul SAW, aftaral hajimu wal mahjum. Ini membatalkan baik yang membekam maupun yang dibekam. Karena sabda Rasulullah SAW, aftarul hajim, telah berbuka orang yang membekam, wal mahjum, dan orang yang dibekam. Hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, Imam Nasa'i. Nah, ini pendapatnya yang dipilih oleh diantaranya Syekh yang sekarang masih hidup, Syekh Abdurrahman Al-Adani Habibullah Ta'ala. Bahwasanya hijamah ini membatalkan puasa. Nah, hijamah yang ada pada waktu itu, seorang yang membekam itu dengan cara dia menyedot, menyedot orang yang mau dibekam, ya, dengan kulit atau dengan tulang atau dengan yang lainnya, kayu yang dilubangi. Setelah tubuh orang yang mau dibekam tadi dilukai dengan silet atau dengan pisau kecil, kemudian disedot. Ilahnya apa? Membatalkan puasa karena ilahnya akan alasannya sesuatu tadi akan bisa masuk ke tenggorokannya. Walaupun belum pasti masuk, tetapi ada celah. Oleh karena itu dianggap ini membatalkan puasa. Ibnu Qayyim menjelaskan, kenapa kok sesuatu yang belum pasti sudah dihukumi pasti? Beliau menjawab, karena ghalabatul dzan, kemungkinan besar akan ada sesuatu yang masuk dalam tubuhnya. Dan ini cukup sebagai alasan untuk hal ini menjadi pembatal puasa. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim, orang yang tidur, orang yang tidur pulas, dia tidak dipastikan dia itu kentut. Namun tidur yang pulas itu madhonnah, kemungkinan besar dia itu akan berhadat. Sehingga orang yang tertidur pulas batal wudhunya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana zaman sekarang ini kalau hijamahnya bukan dengan cara seperti dulu disedot? Maka jawabannya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, adapun kalau menyedot hijamah itu ya bukan dengan cara yang disedot langsung dengan mulut, maka ini tidak mengapa bagi seorang yang membekam, berarti tidak puasa, tidak batal puasanya. Baik, tinggal ilahnya, alasannya kenapa yang dibekam ini juga batal puasanya. Karena yang dibekam itu dia akan lemah, dengan berbekam dia akan lemah. Lebih baik seorang yang ingin berbekam, berbekamnya di malam hari. Baik. Wa idza hajama al-hajimu bighairi an yamussa dama hal yuftir? Pertanyaannya, apabila seorang yang ingin membekam tapi bukan dengan cara menyedot darah, apakah ini membatalkan? Maka jawabannya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa kadzalika law qaddara al-hajim alla yamussa al-qarurata bal yamtas ghayraha aw ya'khudhu ad-dam bi tariqin ukhra lam yuftir. Ibnu Taimiyah mengatakan demikian juga kalau orang yang ingin melakukan hijamah, yang membekam tadi, mampu untuk tidak menyedot darah dari lubang dari botol tadi, atau dari kayu yang berlubang, atau dari tulang, atau mengambil darahnya dengan cara yang lain, ya, kalau di kita dengan cara apa, disedot dengan alat, atau cara yang tradisional dengan apa, api, lilin ditempelkan di mata uang logam, kemudian di gelasnya ditutupkan, ya kan, nanti akan membesar. Setelah api itu mati, udara akan menyedot, kulit tersebut. Kalau dengan ini, maka kata Syekhul Islam ini tidak membatalkan, tidak membatalkan. Ini permasalahan yang ya khilaf tentunya di antara para ulama tentang hijamah ini, apakah membatalkan ataupun tidak membatalkan. Namun ini adalah yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman Hafizullah, dan di sini ada pembahasan ya tentang dalil-dalil yang seakan-akan menjelaskan bolehnya perkara tersebut. Maka ada penjelasannya. Saya bacakan sebagai faedah. 6. Hadis yang dipakai oleh ulama yang berdalil tidak membatalkannya hijamah adalah hadis ihtajaman Nabi SAW bahwa sha'imun. Nabi melakukan hijamah, berbekam, dan beliau ketika itu puasa. Hadisnya akhrajahul Bukhari wa hadal hadis mu'allun bihadal lafaz. Kata Syekh Abdurrahman, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari tapi ada illahnya, ada penyakitnya, ada kelemahan hadis ini. Nah. Wal mahfuz, riwayat yang sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun. Lafaz yang benar yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijamah ketika beliau muhrim, bukan shaim tapi muhrim. Ini lafaz yang mahfuz, lafaz yang benar. Wa qad rawahu bihadzal lafzi asy-syaikhon. Riwayat yang ihtajama wa muhrim ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau yang wa huwa shaim ini hanya Imam Bukhari saja, namun di situ ternyata ada illahnya, ada penyakit dalam hadisnya. Baik. Dalil yang lain, salatun la yufattirna shaima al-hijamah wal qai wal ihtilam. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW mengatakan ada tiga perkara yang tidak membatalkan orang yang berpuasa. Yang pertama hijamah, berbekam, qai, muntah, dan al-ihtilam. Hadis ini riwayat Tirmidzi wa isnaduhu munkar. Tapi sanadnya munkar, sangat lemah. Tidak bisa dipakai hujjah. Naam. Baik. Hadis yang lain, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hijamah li shaim wa anil muwasalati wa lam yuharrimha ibqaan ala ashabihi. Hadis ini artinya Rasulullah SAW melarang dari hijamah bagi orang yang berpuasa dan dari muwasalah, puasa yang terus menerus berkesinambungan, tapi beliau tidak mengharamkan keduanya. Karena larangan ini hanya karena ibqaan, supaya umatnya tetap dalam keadaan sehat. Baik. Hadis ini juga hadis yang dhaif. Baik. Jadi hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya hijamah, setelah diteliti oleh beliau Syekh Abdurrahman, ternyata hadisnya adalah hadis-hadis yang tidak kuat. Nah, sehingga yang nas di sini, dan tentunya kita berhati-hati menjauhi melakukan hijamah, dibekam di saat puasa. Dari sisi kesehatan juga tidak baik, ketika itu lemah. Juga dari sisi kita ikhtiyat, hati-hati dalam masalah ini, maka ditinggalkan lebih afdal. Baik. Perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Nah, disebutkan di sini jam'u riqihi wa bal'ihi, mengumpulkan air liur, dikumpul-kumpulkan kemudian ditelan. Nah. Baik. Ini pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Nah. Yang kedua, al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq. Berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke hidung tatkala berwudu. Hatta yasilal ma' ilal jawfih. Sehingga air sampai ke tenggorokan, ke rongganya. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam beristinsyak, memasukkan air ke hidung, kecuali kalau kamu berpuasa. Menunjukkan ketika berpuasa jangan berlebih-lebihan tatkala melakukan istinsyak. Al-muharramat, ya, perkara-perkara yang diharamkan tatkala berpuasa. Yuhramu ala shaim wa ghairu shaim al-kadhib wal ghibah wa syatam wal fuhsh wa idza'in nas. Wa idza'in nas, diharamkan bagi seorang yang berpuasa dan juga bukan orang yang berpuasa pun haram, tapi pada haknya orang yang lagi berpuasa lebih diharamkan. Yang pertama berdusta, yang kedua ghibah, yang ketiga mencela, wal fush, dan berbuat dengan perbuatan yang jorok, keji. Wa idza'in nas, menyakiti manusia. Wa tahrim fi haqqi shaim akbar, pengharaman ini bagi orang yang berpuasa lebih besar. Li'annahu fi waqtin fadil, karena ini dia lakukan di waktu yang mulia, waktu yang suci, yaitu di bulan Ramadan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengan amalan-amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan apa yang dia lakukan, meninggalkan makan dan minumnya. Kemudian a'zar, a'zarul fitr fi Ramadan, hal-hal yang dibolehkan seseorang itu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama al-marad, sakit. Fayubahul fitru limaridin yatadarraru bisawm, dibolehkan dia berbuka puasa kalau dia terkena madarat dengan puasanya. Berarti di sini puasa sakit yang berakibat berpengaruh pada tubuhnya jika dia berpuasa. Berarti penyakit-penyakit yang lain yang tidak berpengaruh dengan puasanya tidak mengapa. Jadi bukan kata marid secara mutlak, ya. Naam. Sakit kan banyak, ada yang mengatakan sakit panu, kan tidak berpengaruh dengan puasanya. Baik. Sakit-sakit yang akan mempengaruhi tubuhnya kalau dia berpuasa. Wa yajibu 'alaihil qada' idza syufiya, dan wajib dia untuk mengqada' kalau dia sembuh. Yang kedua as-safar, bersafar. Tatkala dia melakukan perjalanan safar. Fayubahul fitru lil musafir alladhi yahillu lahu qasru shalah wa alaihil qada. Dibolehkan baginya untuk berbuka bagi seorang yang musafir, yang batasan safar ini adalah batasan dia diperbolehkan untuk mengqasar salat. Mengqasar salat. Ya, safar ini pembahasannya ya, agak sulit. Sekarang terjadi khilaf di antara ikhwan. Yang zahir, yang rajih wallahu alam, itu kembalinya kepada uruf, kebiasaan. Kebiasaan di sini maksudnya kebiasaan suatu negara atau kebiasaan uruf sahabat. Yang zahir adalah uruf, kebiasaan negeri tersebut. Kebiasaan daerahnya. Kalau suatu daerah ya sudah terlanjur dari dulu berpendapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i misalnya. Nah, yaitu bolehnya safar jarak berapa kilo? 80 kilo kalau enggak salah ya. Insyaallah gitu. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan negara tersebut. Turun temurun. Apakah ini kemudian juga adalah urf yang harus kita ikuti? Nah, dohirnya saya tanyakan ke Syekh Abdullah Mar'i, ya beliau iya mengatakan iya. Kalau itu sudah menjadi urf barat iya. Nah, itulah yang dipakai. Nah, 80 kilo ya, perjalanan kira-kira 2 jam ya, perjalanan yang tidak cepat dan tidak lambat sekali. Dan tidak macet tentunya ya. Wallahu alam. Maka jarak ini mungkin yang lebih ahwat ya, lebih hati-hati. Nah, kalau prakteknya katanya di sana di tempatnya Syekh Abdullah Mar'i, tempatnya di Syihr. Nah, mereka kalau pergi ke Mukalla ini jarak 60 kilo. Kebiasaan di sana belum safar. Ya, jadi juga Syekh juga ikhwan yang di sana jarak seperti ini belum safar. Nah, jarak ini belum safar. Wallahu alam. Dan Mamlakah Saudiyah mungkin sudah menetapkan qarar ya, ketetapan ya, kira-kira jarak seperti inilah, 80 kilo. Nah, walaupun kembalinya kepada urf. Nah, tapi urf kalau sudah menjadi kebiasaan negeri tersebut, nah, menganut suatu madhab tertentu dan menjadi uruf kebiasaan mereka, ya sudah. Saya pernah tanyakan bagaimana kalau uruf suatu tempat ini bertentangan dengan uruf sahabat. Kebiasaan tempat tersebut bertentangan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, maka beliau menjawab, yaitu Syekh Abdullah Mar'i, tidak mungkin uruf sahabat bertentangan dengan apa yang yang dianut oleh imam-imam. Karena uruf sahabat justru malah jarak yang lebih dekat dari itu sebagian mereka sudah mengqasar. Sudah mengqasar. Jadi sekali lagi bolehnya untuk tidak berpuasa kalau dia marid sakit. Yang kedua, safar. Pengertian safar itu safar yang dibolehkannya seorang itu mengqasar sholat. Ini kembalinya kepada urf balad. Nah, wa dalilu jawazi fitril marid wal musafir wa wujubil qada alaihima qauluhu ta'ala. Dalil dibolehkannya berbuka itu seorang yang sakit dan musafir dan wajibnya mengkodok, yaitu firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang di antara kalian yang sakit atau dia safar, maka adalah dia mengkodok di hari yang lain, mengkodok di hari yang lain. Nah, bagaimanakah yang afdol, yang baik bagi seorang musafir? Apakah dia berpuasa atau berbuka? Baik, jawabannya di sini, kalau dengan puasanya itu ada masyakoh, maka lebih baik dia untuk berbuka, disebabkan larangan atau Nabi SAW mengatakan laisa minal bir asyamu fis safar, bukanlah termasuk kebaikan puasa ketika dalam keadaan safar. Nah, puasa dalam keadaan safar. Nah, kalau dengan puasanya itu tidak memberatkan dia, maka dia berhak memilih mana yang afdol bagi dirinya. Nah, berdasarkan hadis diriwayatkan dari Aisyah anna Hamzah ibn Amr al-Aslami qala lin-nabi. Hamzah bin Amr al-Aslami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'asumu fis safar wa kana katsiru siyam." Wa kana katsiru siyam. Hamzah bertanya kepada Nabi, "Apakah saya boleh berpuasa di safar tatkala safar?" Maka Nabi mengatakan, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Kalau kamu mau puasa, kalau kamu mau juga silahkan berbuka. Nah, boleh mana yang dia sukai. Nah, kalau misalnya dia kuat berpuasa, nah, dan dia mengira bahwasanya afdol baginya berpuasa, yaitu dari sisi kalau nanti dia berbuka sulit mengkodoknya, nah, sulit mengkodoknya. Nah, terkadang banyak urusan nanti setelah puasa di bulan Ramadan, banyak disibukkan dengan ini itu, dengan bisnisnya, dengan kegiatannya. Nah, maka ya sudah, lebih baik berpuasa. Kalau dia memandang iftar lebih afdol baginya, mungkin dia ingin melakukan suatu perkara yang butuh kekuatan, tenaga yang besar. Nah, supaya maksimal. Nah, dia misalnya rehlah ya, menuntut ilmu di luar negeri di bulan Ramadan, di waktu umrah, cuma punya waktu misalnya beberapa hari saja. Beberapa hari ini, 3 hari ini dia harus keliling, nah, ke beberapa masyayikh. Nah, dia bertanya tentang pertanyaan yang ilmiah atau menuntut ilmu, menimba ilmu. Nah, di bulan Ramadan, maka dia memilih afdal baginya untuk berbuka supaya maksimal dia dalam menuntut ilmu. Nanti dia qadha' tatkala pulang. Ini dilihat kemaslahatan yang baik bagi orang tersebut. Nah, ini selama puasanya tidak ada masyaqqah, tidak ada keberatan. Adapun safar di dalam jihad, nah, safar di dalam jihad, maka yang afdal adalah iftar. Nah, karena untuk persiapan kekuatan menghadapi musuh Rasulullah ya, di Yaumul Fath, Fathu Mekah pas bulan Ramadan. Nah, kemudian dilapori bahwasanya para sahabat puasa karena melihat Rasulullah berpuasa, maka Rasulullah meminta susu kemudian beliau minum di hadapan para sahabat. Para sahabat sebagiannya masih menahan puasa. Maka Rasulullah mengatakan, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, tidak mau taat kepadaku. Kenapa? Waktu itu waktu jihad dibutuhkan kekuatan, sehingga yang afdol untuk berbuka. Kemudian yang ketiga, hal yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa, al-ajzu anis shaum. Dia lemah, tidak mampu untuk melakukan puasa. Fal ajizu anis shaum likibari sinnihi aw maradin la yurja shifauhu minhu fa innahu yuftir wa yut'imu an kulli yawmin miskina. Orang yang tua atau yang lemah dari puasa ya, karena tua atau karena sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, nah, maka dia berbuka. Berbuka dan disunahkan untuk memberi makan setiap hari 1 orang miskin. Ini ada atsar dari Anas, Anas bin Malik. Ketika beliau sudah tua, tidak mampu berpuasa, maka dia memberi makan. Ini namanya fidyah. Liqaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Baik. Yang keempat, alhamlu warridho. Orang yang sedang hamil, yaitu wanita yang sedang hamil, nah, atau wanita yang sedang menyusui, nah, ini dia boleh untuk tidak berpuasa, boleh meninggalkan puasa. Kemudian apa yang tanbih, yaitu perhatian, yaitu ditanbihkan oleh Syekh Ubaid bukanlah sekedar hamil dan menyusui ini sebagai penghalang. Bukan saja itu sekedar penghalang, namun karena adanya kelemahan dan kekhawatiran. Adanya kekhawatiran kalau dia akan sakit, atau janinnya yang akan lemah, atau bayinya yang akan sakit atau lemah, maka baru dia tidak berpuasa. Artinya, selama seorang yang hamil atau menyusui ada kekuatan, dan masing-masing orang berbeda. Ada yang memang kuat walaupun dia hamil menyusui masih kuat, maka dia tetap berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, maka apa kewajibannya? Nah, jumhur ya, kebanyakan ulama ya, atau dalam masalah ini ada tiga pendapat. Yang pertama, dia membayar fidyah tanpa mengkodok. Nah, dan membayar fidyah ini ada tafsilannya. Nah, atau secara global dulu saya sebutkan, membayar fidyah. Yang kedua, dia mengkodok kemudian membayar fidyah, mengkodok dan membayar fidyah. Yang ketiga, dia mengkodok saja tanpa membayar fidyah. Nah, ini insya Allah antum sekalian sudah mengetahui dan mungkin sudah punya pendapat yang antum pilih. Nah, kalau enggak salah ya, di sini kebanyakannya membayar fidyah saja. Dan Syekh Khalid Adz-Dzafiri kemarin waktu daurah Bantul juga beliau berpendapat dengan pendapat ini. Nah, kemudian wallahu alam ya, yang selama ini saya pelajari dan juga saya dapatkan dari Syekh Abdurrahman Al-Adani dan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri, dalam permasalahan ini yaitu al-hamil wal murdi', naam, dia kalau berbuka, naam, maka apa kewajiban setelahnya? Yaitu mengqadha. Itu salah satu dari tiga pendapat tadi, pendapat mengqadha. Dalilnya yaitu hadis hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, inna allaha wada'a anil musafir as-sawma wa syatras shalah wa wada'a anil hamili wal murdi' as-sawma. Naam, sesungguhnya Allah meletakkan hukum bagi seorang musafir saum. Nah, seorang musafir diletakkan hukum, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Wasat rasulah, dan setengah dari sholat. Yang tadinya sholat 4 rakaat dijadikan setengah, 2 rakaat. Nah, wabada'anil hamil wal murdi as-sawma, dan Allah meletakkan hukum, nah, untuk orang yang menyusui, untuk orang wanita yang hamil dan menyusui, puasa. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyamakan hukum seorang musafir dengan hukumnya wanita yang hamil dan menyusui. Allah SWT meringankan bagi seorang musafir untuk tidak berpuasa. Tapi apa? Bagi seorang musafir kalau tidak berpuasa, mengqadha'. Demikian pula juga bagi seorang yang hamil dan menyusui. Nah, kalau dia tidak mampu berpuasa, maka kewajiban dia mengqadha'. Karena Allah SWT menyamakan antara hukumnya orang yang hamil seperti hukumnya musafir. Tatkala musafir boleh meninggalkan puasa, tapi harus mengkodok, maka juga demikian seorang hamil dan yang menyusui, wanita yang hamil dan menyusui. Nah, kemudian pendapat berikutnya yaitu a'dzar, hal-hal yang boleh seorang itu meninggalkan puasa, yaitu haid wan nifas. Naam. Haid dan nifas. Kemudian tanbih juga ditambahkan oleh Syekh Ubaid Habibullah. Jika seorang itu haid atau nifas, di sisi lain dia lagi menyusui. Nah, haid dan menyusui. Nifas maksudnya ya. Nah, maka dia mengqadha. Kenapa? Dia haid. Nah, haidnya ini yang mencegah dia dari berpuasa. Mencegah dia dari berpuasa. Nah, nifasnya, haid dengan nifas hukumnya sama. Tapi sebagian kaum wanita mereka menyamaratakan murdi atau selama dia murdi hukumnya sama. Ini yang beliau tanbihkan. Jadi ketika haid, penghalangnya adalah haid, ya, bukan murdinya. Karena kalau murdi itu selama dia mampu dan kuat, dia tetap wajib berpuasa. Wal haid damun tabi'iyun yakhruju min rahimil mar'ah, wan nifas damun yakhruju minha indal wiladah. Haid adalah darah tabi'i, darah yang biasa keluar dari rahimnya seorang wanita. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar tatkala wanita itu melahirkan. Wal haid wa nufasa tuftirani wa taqdiyan. Nah, seorang yang haid, wanita yang haid dan nifas, boleh berbuka dan mengqadha. Wala yasihhu minhuma asyam, dan tidak disahkan, tidak diperbolehkan keduanya untuk berpuasa. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Nah, dulu kami diperintahkan untuk mengqada' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada' salat, yaitu ketika wanita haid. Nah, mengqada' shaum dan tidak mengqada' salat. Ini beberapa ahkam yang berkaitan dengan af'al, ya, hukum-hukum syar'i ketika berpuasa. Sekedar faedah saya bacakan di sini. Kemudian juga amalan-amalan yang lain di bulan Ramadan yang disyariatkan. Di antaranya tadi iftarus shaimin. Memberikan makan bagi orang yang sedang berpuasa. Amalan yang lain yaitu banyak bertadarus Al-Qur'an. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, atau di dalam hadis seorang sahabat menceritakan, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'an. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya beliau bertambah, yaitu tatkala di bulan Ramadan, tatkala Jibril mengajari ke beliau Al-Qur'an. Nah, jadi di sini dari hadis ini diambil dua faedah. Di bulan Ramadan disunahkan banyak bersedekah. Naam. Baik. Di bulan Ramadan juga disunahkan banyak memperbanyak Al-Qur'an. Naam. Baik, kemudian juga di antaranya yaitu al-i'tikaf. Naam. Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari bulan terakhir di bulan Ramadan. Dan ini menjadi kebiasaan beliau. Naam. Sampai beliau wafat, dan setelah itu para istri beliau i'tikaf juga. Ini menunjukkan disunahkannya i'tikaf di bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini kita disunahkan untuk juga berpuasa, ya, memperbanyak puasa. Tapi ya, jangan sampai dengan banyaknya berpuasa malah melemahkan kita puasa di bulan Ramadan. Nah, kita lihat kondisi puasa sebagai latihan untuk menghadapi bulan Ramadan. Bagi yang mampu ya silahkan memperbanyak puasa. Namun ya kita lihat kondisi kita, karena yang wajib adalah puasa Ramadan. Jangan sampai puasa yang sunnah menjadikan kita lemah. Nah, ketika puasa di bulan Ramadan. Taib. Nah, ini ada pertanyaan yang mampu saya jawab akan saya jawab. Yang tidak kita tanyakan kepada yang lain atau dicarikan lagi jawabannya.